workshop saya tanyakan ke Mbak Anita setiap hari. Wes, saya nggak perlu testimoni Anda. Maaf teman-teman, kalau boleh sombong, workshop saya sudah membludak. Sudah ada 300 workshop tahun ini. Barakallah, ya. Prof. Iya, saya nggak perlu testimoni teman-teman, nggak perlu. Saya sudah 300 workshop, wes beres. Komunitas yang berbayar. Komunitas perisai kok berbayar? Dapat topi ini. Berapa topi ini? Satu. Dapat kartu anggota. Dapat ada yang tidak gratis. Berbayar. Ada yang dapat. Tidak berbayar. Bos, banyak saresnya tiap minggu. Hanya kalau jenengan hitung. Iya, kalau jenengan hitung itu, enggak ada apa-apanya yang teman dapat. Komunitas yang berbayar 500 itu apa? Kas mereka. Oke. Ya. Nanti saya kepoin dia Bu Anita, Prof. Terus Anda dapat ya. Konsultasi gratis loh. Nah, 500 Anda dapat konsultasi dengan saya. Tanyakan Mbak Anita. Ikut sayembara, coba. Konsultasi bayar Anda kalau enggak komunitas ini. Bayar piro? Yo, per jamnya berapa? Tanyakan coba Mbak Anita. Kalau ikut komunitas gratis tuh. 500 enggak ada gunanya 500.000. Jadi teman-teman ya, nanti bisa ya. bisa bertanya ke saya Bapak Ibu kalau ada yang ingin bertanya. Siap. Ini untuk refleksi saya. Oh, itu. Mungkin ada yang kurang. Nah, ngonten. Enggak perlu saya testimoni Anda itu saya katakan ayo undang Handoyo. Handoyo enggak? Siap, Prof. Mohon maaf, teman-teman. Saya tidak ngundang saya, oke, okay. Nggak ngundang. Nih, Prof Han dilanjutkan satu mungkin dari BS Bukun satu sebelum kita akhiri karena waktunya sudah melebihi 12.30. Monggo ya. Bukun kalau ingin menyampaikan sesuatu. Silakan, monggo. Oh, mohon maaf, terima kasih. Terima kasih. Begini. Dan kerjasama luar negeri dengan Belanda. Nah, ketika saya menuliskan artikel, itu kan saya menggunakan analisis statistik. Yang dari Belanda, ini meminta analisis statistiknya itu nggak usah dicantumkan. Nah, tapi dari itu ternyata mau analisis statistik itu. Nah, kalau misalnya saya mau menerima atau dari viewer, berarti saya harus melepaskan yang dari Belanda itu gitu ya. Karena alasan yang dari Belanda itu karena dia bukan bidang statistik dan dia tidak memahami apa yang angka-angka yang ada di situ. Nah, ini sebaiknya apakah saya menulis tidak menyertakan penulis itu atau bagaimana ya? Sebenarnya kan ada di beberapa jurnal yang mengatakan apakah kamu punya data tambahan dilampirkan. Ada yang data tambahan itu tidak dimasukkan ke manuskrip. Itu kan ada pilihan. Bergantung jurnalnya. Jurnal apa yang jenengan tuju? Kalau lebih konkret, kalau jenengan menunjukkan jurnalnya itu akan lebih bagus. Sehingga saya nanti bisa. Baik, apa? Terima kasih. Nah, persoalannya adalah koreksi saya. Jadi peneliti saya, tim penelitian saya itu dia kalau ada analisa statistiknya dia nggak mau begitu loh. Jadi kan padahal kan karena dengan alasan bahwa dia tidak paham terkait dengan statistik itu, analisis itu begitu. Apakah berarti saya harus melepaskan peneliti yang kedua itu? Saya nggak tahu Bunda, kalau misalnya Ibu menunjukkan manuskrip enak malah. Ya Mbak Anita. Belum menunjukkan manuskrip saya tidak ingin ceroboh dalam memberi rekomendasi. Kenapa? Saya nggak tahu barangnya. Oh begitu. Ya. Oke. Okay. Ya, terima kasih Prof Handoyo ya. Oke. Okay. Jadi teman-teman monggo teman-teman saya sekali lagi ya. Maaf ini jadi jenengan masih belum tahu saya. Secara detail ya. Jadi mungkin tak kenal maka tak sayang. Jadi karena banyak orang yang baru mengenal saya sudah ada evaluasi negatif atau apa itu ke Mbak Anita. Tapi visi misi terus terang teman, bagaimana Anda itu berhasil tidak diiming-imingi oleh pembicara. Tidak diiming-imingi. Jadi harus benar-benar berhasil. Benar-benar terbit di jurnal internasional terindeskopus yang tidak berbayar. Paham ya teman-teman? Daripada untuk bayar jurnal, mending Anda untuk menuntut ilmu. Sekolah. apa hanya yang berkualitas, readers yang betul-betul paham tentang artikel Anda. Itu sih saran saya. Jadi nggak ada tendensi apapun ya Mbak Rita ya. Monggo, jenengan kalau mau belajar sama saya terus, mari. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Toh ini kan UNY sudah memfasilitasi para dosen UNY semangat yang nulis berhasil. Kan gitu. Ya. Itu Mbak Anita, terima kasih. Ya, terima kasih Prof Han, terima kasih Bapak Ibu atas kesabarannya dalam menyelesaikan kegiatan workshop pada hari ini. Sesuai dengan waktu yang telah direncanakan, pukul 12.30 kita sudah selesai dan ini sudah lebih dari pukul 12.30. Ya, semoga workshop ini bermanfaat ke depannya untuk meningkatkan kualitas publikasi Bapak-Ibu. Untuk informasi selanjutnya, workshop series yang diselenggarakan oleh Pusat Publikasi dan Berkala Ilmiah masih ada lanjut lagi ke depannya, 3 kali workshop lagi. Nanti informasi selanjutnya akan kami informasikan kepada Bapak secepatnya. Ya. Jadi gunakanlah kesempatan. Bapak Ibu masih semangat dalam workshop PPBI sampai selesai. Ya. Jadi gini, maaf ya teman-teman, kadang-kadang maaf ya. 1000 maaf ini. Jadi memang perbedaan cara dan cara apapun itu kan beragam ya. Karena nggak mungkin satu standar. Tapi makanya pokoknya bimbingan saya, tanyakan Mbak Anita, bimbingan saya, semua jurnal-jurnal baik itu yang pendidikan bahasa Inggris, sastra budaya, sosiologi, antropologi, kimia, pertanian, itu saya selalu mendampingi publikasi yang tidak ada biaya publikasinya. Nggak ada. Nggak ada. Itu yang saya usung memang. Oke? Okay? Ya, terima kasih Prof atas kesediaannya dan apa transfer ilmu, berbagi ilmu dan pengalaman pada kami semua. Bapak Ibu, sekian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu. Semoga kita berjumpa kembali dengan Bapak Ibu di kegiatan workshop selanjutnya. Hatur nuwun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Materi, nanti kami sampaikan lewat email. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat istirahat. Pak Joko seperti. Sudah bayar saya, Pak. Prof Han, kami akhiri ya sesinya. Bayarnya. Ya. Materinya kami tunggu ya, Prof Han. Oke, siap. Terima kasih. Terakhir itu karena mungkin juga tersinggung dengan ini perlu.